Ini kisah hayalku, terjadi di tidurku. Lalu kita bertemu, saling bermesraan. Mungkinkah kamu cinta seperti di mimpi ini? Aku terbangun lalu ku ucapkan selamat pagi cinta. Ini kisah hayalku, terjadi